Mitra bisnis, pengusaha berencana menggugat dua aturan pajak ke Mahkamah Agung. Yang pertama, aturan saat wajib pajak menang dalam sengketa pajak, namun tidak bisa langsung melakukan eksekusi atas pengembalian kelebihan atau restitusi pajak yang sebelumnya telah dibayar pengusaha. Padahal sebaliknya, jika pengusaha yang kalah, harus bayar dulu, baru boleh banding. Yang kedua, pengusaha meminta pengenaan PPH 25% untuk dana pensiun karyawan dihapus. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Hasanuddin Rahman. Pak Hasanuddin, apa komentar Anda soal ini? Ini kan tipikal pemerintah yang mau menang sendiri. Ini bukan mau menghindari pajak, tapi ingin ada kesetaraan, ya kan? Untuk poin pertama, yang dituntut adalah kesetaraan, ya kan? Yang kedua, kita kan sekarang sudah kena beban baru nih mengenai yang terkait dengan jaminan sosial. BPJS 1 tentang kesehatan yang akan mulai berlaku 1 Januari 2014 dan BPJS 2 tentang ketenagakerjaan yang akan berlaku 1 Juli 2016. Di situ ada komponen yang sirinya tidak diatur ya jadi wajib, yaitu iuran pensiun. Jadi double kan kalau begitu, kalau itu nggak dihapus. Iuran pensiun atau namanya IP itu adalah baru itu yang ditambahkan di dalam BPJS ketenagakerjaan sebagai transformasi jam sostek ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau dilihat secara hakiki, para pengusaha di Indonesia itu bukan mau menghindari kewajiban, tapi jangan sampai ada kewajiban yang sifatnya menimbulkan ketidaksetaraan. Yang kedua, jangan sampai kewajiban itu menimbulkan double dipping. Wajar dong kalau sudah ada peraturan perundangan yang baru, di mana IP itu wajib bagi pemberi kerja, ya itu harus dihapuskan dong. Ya kan? Masa pada saat yang bersamaan itu berlaku dua-duanya, begitu kira-kira. Oke? Lalu Pak, jika dilihat, sering terjadi perbedaan pendapat antara pengusaha dan kantor pajak mengenai aturan pajak yang berlaku, dan sering ditemui juga aturan-aturan yang dinilai tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bagaimana Bapak menilai kondisi ini? Ya, kembali, pemerintah harus memperlakukan wajib pajak itu, ya, bukan sebagai penjahat, bukan sebagai pencuri, ya kan? Dia sebagai warga negara biasa yang punya kewajiban. Bagaimana dia bisa memenuhi kewajibannya kalau dipersulit? Ini memang yang terutama sekali mindset, cara berpikir pemerintah, terutama di jajaran tinggi aturan keuangan yang membawahi pajak, itu seharusnya begitu. Di mana-mana di dunia ini, ya kan, tidak ada pengusaha yang lolos dari pajak, tapi mereka nyaman saja karena mereka diperlakukan secara wajar. Ya, ini juga terkait dengan masalah peraturan yang baru tentang UKM misalnya, ya, yang punya omset sekian juta harus bayar 1%. Itu bukan memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk membangun usahanya. Sebab kalau perusahaan diberikan dukungan untuk membangun usahanya, itu akan terbuka kesempatan kerja, ya kan? Ujung-ujungnya banyak pengangguran yang terserap. Tapi kalau dengan cara-cara seperti ini, ya perusahaan juga lama-lama berpikir untuk melakukan efisiensi. Salah satunya jalan efisiensi agar tidak terlalu berat adalah melakukan apa yang disebut pemangkasan terhadap PKL, tenaga kerja. Begitu kira-kira, oke? Demikian Ketua Apindo Hasanuddin Rahman. Saya Wendy Lim.